sudah ku cari, adakah embun pagi datang membasahi bumi, menyejukkan hati. Lama sudah ku cari, adakah sang mentari datang menyinari cintaku yang tiada bersemi lagi. Lama sudah ku cari, namun kau menghindari. Lama sudah ku tunggu, namun kau tak kembali. Dimanakah ku cari lagi cinta yang abadi? Dimanakah ku cari lagi kedamaian di hati? Bilakah kau dapat mengerti segala yang ada di hati? Silakan tercipta kembali seperti yang pertama kali. Mungkinkah kita dapat bersama hidup selamanya? Sudah ku cari, adakah sang mentari datang menyinari cintaku yang tiada bersemi lagi. Lama sudah ku cari, namun kau menghindari. Lama sudah ku tunggu, namun kau tak kembali. Dimanakah ku cari lagi cinta yang abadi? Dimanakah ku cari lagi kedamaian di hati? Bilakah kau dapat mengerti segala yang ada di hati? Bilakah tercipta kembali seperti yang pertama kali? Oh, mungkinkah kita dapat bersama hidup selamanya? Lama sudah ku cari, namun kau menghindari. Lama sudah ku tunggu, namun kau tak kembali. Lama sudah love us.